ikhwaya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kajian kita pada siang hari ini adalah tentang al-hayatud dunya wa ma fiha, tentang kehidupan dunia dan isinya. Tema ini, Bapak Ibu sekalian, adalah tema yang sangat penting karena berkaitan dengan keberhasilan kita dalam kehidupan dunia dan pada gilirannya dalam kehidupan akhirat kita. Kesuksesan seseorang dalam hidup ini sangat terkait dengan sejauh mana tasawur, persepsi dia, sudut pandang dia tentang kehidupan dunia. Ketika tasawur persepsi seseorang benar tentang kehidupan dunia, maka insya Allah dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, ketika seseorang salah di dalam memandang kehidupan dunia, maka dia juga akan salah dalam menentukan arah kehidupannya yang pada gilirannya berakhir dengan penderitaan yang abadi. Saudaraku sekalian, kehidupan dunia ini agar benar, maka membutuhkan qiyam, membutuhkan mizan, timbangan, membutuhkan parameter, membutuhkan paradigma. Dan paradigma yang benar dalam melihat sesuatu termasuk kehidupan dunia adalah Al-Kitabul Ilahi, kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan sudah tentu As-Sunnah. Bukan paradigma kehidupan dunia itu diukur dengan harta. Meskipun harta itu penting, bukan diukur dengan jabatan. Bukan diukur dengan kekuasaan. Seperti yang terjadi di sebuah masyarakat yang tidak menjadikan agama Allah sebagai timbangan dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, seperti apa Al-Quran berbicara? Seperti apa As-Sunnah berbicara tentang kehidupan ini? Tentang kehidupan dunia ini, sehingga kita mempunyai persepsi yang benar. Karena apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti benar adanya, sehingga pada gilirannya kita bisa menentukan arah kehidupan kita di dunia ini. Saudara sekalian, ada dua tema besar yang akan kita sampaikan. Pertama, awsaful hayatid dunya, sifat-sifat kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia sifatnya seperti apa, sehingga kita pandai, punya kecerdasan untuk memahami dan menyikapinya. Yang kedua adalah qimatul hayatid dunya at-thayyibah, qimah, nilai kehidupan dunia yang baik. Artinya di dalam kehidupan dunia ini ada nilai-nilai kebaikan yang harus kita perhatikan. Tema ini kita ambil dari kitab yang ditulis oleh saudara antum yang saya tulis, yang berjudul Al-Hayatu fil Quranul Karim, kehidupan dalam pandangan Al-Quran, yang terdiri dari 3 jilid sekitar 1200 halaman, diterbitkan di Maktabah Darut Tuwek di Saudi Arabia, dan alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan di Indonesia di Gema Insani Press. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kehidupan dunia Al-Quran berbicara bahwasanya ia adalah al-lahwu wal-la'ibu. Lahwu, senda gaurau, senda gurau, wal-la'ibu dan permainan. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, kehidupan dunia ketika telanjang daripada nilai-nilai ukhrawi dan nilai-nilai agama, maka seluruh kehidupan dunia itu cuma lahu dan lain. politik, ekonomi, budaya, hukum yang kita sekarang beberapa hari ini ya, melihat pemandangan yang memalukan dan menjijikkan, itu semuanya adalah al-lahu wal-la'ib. Ketika telanjang tidak berbusana agama, tidak mempunyai orientasi ukhrawi, maka statusnya kata Allah al-lahu wal-la'ib. Tidak lebih dari itu. Akhi, yang namanya orang bersedap gurau bermain itu sebentar atau lama. Antum kalau olahraga, saya main bulu tangkis, antum paling panjang berapa gimana ya, anu kuatnya? Hah? Berapa hari? Kalau saya cuma 5 game, insyaallah antum lebih daripada itu. Yang penting jangan sampai menjadi ahlul hisab. Karena ahlul hisab, napasnya udah gak kuat. Udah selesai. Ya, seperti itu dunia. Sementara sekali kesenangannya. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya ayat 32 surat Al-An'am. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw wa lad-darul akhiratu khairul lilladheena yattaqun afala taqilun. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan sekedar laibun, permainan, laib. Banyak laibul kurah, main bola. Walahun, dan sedang kurau. Ini gak ada gunanya. Makanya ingat, waladarul akhirah, dan sungguh kehidupan akhirat, khairun, lebih baik bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, maka apakah kamu tidak berakal atau berpikir? Saudaraku sekalian, di dalam banyak ayat Quran, walaupun tidak semuanya, itu ungkapan laib didahulukan daripada lahu. Seperti ayat yang saya baca tadi, surat An'am ayat 32. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sedang gurau, lahu. Ini kan karena kajian tafsir, mungkin nanti antum ditanya, ya akhi, kamu antum kemarin pengajian di Telkomsel, apa rahasianya kata laib yang artinya bermain, permainan, didahulukan daripada lahu, sendang gurau? Apa jawabnya kira-kira akhi? Wallahu, wallahu alam. Allah yang paling tahu, karena firman Allah. Tapi kalau ujian, gak lulus, walaupun benar. Saudara sekalian, sebagian ulama tafsir mengatakan didahulukan laib, karena usia manusia ini dari kecil sampai tua itu biasanya anak-anak ketika masa awal kanak-kanakan itu yang kita lakukan apa? Sedang gurau atau main dulu? Main. Anak-anak kan mainan aja. Makanya kalau kasih contoh ya, dalam bahasa Indonesia atau apa contoh, anak-anak bermain, nggak ada orang tua bermain, enak. Nah, kalau sudah dewasa nanti, orang yang tidak punya agenda akhirat, ya bersedah gurau aja. Bersedah gurau dalam hukum, dalam politik, pemandangan yang menjijikkan dan memalukan itu. Makhluk satu yang mengacak-ngacak Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bisa terjadi bersedah gurau seperti itu. Sudah jelas, cetoh, wilo-wilo, ya tapi seperti itu, enggak ada tindakan. Itulah dunia ya, akhi. Ketika tidak dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh terjebak dalam kehidupan dunia yang lahun wal'ain. Seperti apa? Nanti bab kedua. Yang kedua, kehidupan dunia dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai az-zina. Az-zina, hiasan atau aksesoris. Jadi dunia ini bagi manusia yang tidak mempunyai visi ukhrawi, yang tidak komitmen dengan aturan Allah, dunia itu sebatas zina. Aksesoris. Ah, yang namanya zina aksesoris itu yang hakiki atau palsu, akhi? Palsu zina. Ini banyak ayatnya. Di antaranya adalah ayat yang sering kita dengar saja, surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin wal-qanatiril-muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زينا dihiasi, hiasan. Lilladina afwan, linnasi, untuk manusia. Apa itu? Hubbu syahwat. Hubbu apa khubarnya? Senang atau cinta syahwat. Menurut syahwatnya. Berupa minan nisa, perempuan. Wal balin, dan anak-anak. Wal konatir, mengkontor harta yang banyak. Berupa minan dhabi wal fitah, berupa emas dan perak. Wal khaylin musawwana, dan kuda atau kendaraan mobil. Wal an'am wal hars, binatang ternak dan tanam-tanaman. Saudara sekalian, intinya kehidupan dunia, ketika murni dunia tidak ada kaitannya dengan misi ukhrawi kita, tidak ada kaitannya dengan misi hidup kita, ibadah dan perjuangan, maka itu sekedar zina, ikhwati fillah. Sekedar zina. Ya. Sekedar hiasan. Sekedar hiasan. Sehingga saudara sekalian hafizakumullah, ketika hidup ini sekedar hiasan, maka sudah barang tentu seseorang tidak akan bermakna dalam hidupnya. Akhi, yang namanya aksesoris itu biasanya abadi atau sementara, akhi? Aksesoris itu modelnya seumur hidup atau setiap waktu berganti? Ya, akhi? Makanya ketika hidup ini sekedar zina, orangnya mau berganti-ganti saja. Ya. Berganti-ganti saja. Akhi, tadi dikatakan zuyyina lin-nas hubbush-shahawati minan nisa. Jadi manusia hanya dengan kemanusiaannya saja tidak dipakai baju keimanan, tidak punya visi misi yang jelas dalam hidupnya. Udah yang dipikir ya perempuan saja. Yang pertama ada tadi minan nisa. Makanya akhi, sebagian orang hadahumullah, ketika tidak punya misi yang jelas dalam hidup ini, pertama adalah nafsu mengenai perempuan. Sudah punya istri satu, maunya nambah atau tetap akhi? Akhi, ini bukan antum, orang lain. Jangan dijawab oleh antum. 2, 3, 4 sudah punya yang halal, mau yang haram. Karena gak akan ada puasnya. Namanya zina, gak akan puas. Namanya zina itu biasa. Sama kita ketika punya aksesoris handphone, aksesoris mobil, dalam sekian waktu berubah lagi. Karena sebenarnya zina bukan kenikmatan yang hakiki. Makanya nanti ujung-ujungnya kita akan tertipu. Contoh akhir, kita senang dengan makanan dan minuman. Itu hanya untuk sementara saja. Nanti katanya gak ta'aruf. Setelah itu selesai, udah gak ada kenyang-kenyang kita. Akhir, ketika kita makan, makan itu enak. Ketika kapan makan itu enak? Begitu sudah gak lapar, udah gak enak. Zina namanya. Biasa. Minum lagi, minum begitu enak. Ketika apa kita minum enak? Haus. Masya Allah. Dan kiaskan yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. termasuk istri, mobil dan sebagainya. Yang ketiga adalah al-ghurur. Dunia disifati oleh Allah, kehidupan dunia ini disifati oleh Allah dengan al-ghurur. Apa ghurur artinya? Ghin ra wa ra gr. Menipu. GR kan? Gede rumah saya. Gurur GR, gampang terjemahnya. Antum lihat aja di dalam Al-Quran. Antum lihat di antaranya adalah dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. غُرُور. Jadi tidaklah kehidupan dunia إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, kecuali mata kesenangan yang menipu. Menipu ah. Artinya siapapun orang yang di dunia ini, ketika melihat dunia sebagai dunia saja, gak ada kaitannya dengan akhirat, gak ada kaitannya dengan kewajiban ibadah, gak ada kaitannya dengan kewajiban dakwah, gak ada kaitannya dengan kewajiban jihad, gak ada dengan kaitannya dengan membangun peradaban dunia, itu adalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Ikhwatal iman hafidhukumullah, karena itu bukan yang hakiki, kesenangan yang tidak abadi. Ikhwatifillah hafidhukumullah, ya. Hanya kelezatan yang berkaitan dengan fisik kita berupa makanan, minuman, itu yang fisik, atau yang berkaitan dengan jabatan. Sekarang setelah dapat itu, nikmat gak? Enggak juga. Akhi, ukhti, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu melihat dunia adalah jabatan, begitu mendapatkan jabatan saya bertanya, bahagia atau belum tentu, akhi? Bahagia atau belum tentu, Pak? Belum tentu. Belum tentu. Ada enggak di dunia ini orang sudah mendapat jabatan tertentu? Di instansi tertentu, tapi dihujat sekian banyak manusia dan media massa, ada apa? Apa yang sekarang dihujat? Allah. Karena memang ghurur, mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu dunia. Nah, tertipu kita oleh dunia. Dan saling terkait sifat-sifat kehidupan dunia antara zina, ya, hiasan dengan, ya, dengan ghurur yang menipu. Saya bertanya Pak, ini semoga tidak terjadi, sekedar contoh saja yang mungkin pernah terjadi di daerah tertentu, sampai semoga Allah jauhkan dari diri kita dan keluarga kita. Umpama ada seorang laki-laki sudah punya istri, tertarik pada makhluk lain, perempuan lain. Na'udzubillah min dzalik, terjadilah selingkuh atau zina. Ya. Padahal istrinya lebih cantik, salihah, halal, 100% dari atas ke bawah halal Pak istri. Tapi tertarik perempuan lain. Seolah-olah perempuan lain itu lebih cantik, lebih mengagumkan. Begitu selingkuh tertangkap kering atau tertangkap basah. Bapak Ibu, apa kata masyarakat? Heran saya. Padahal istrinya lebih apa? Cantik. Komentar kami itu kan. Kenapa orang yang tidak lebih cantik, kemudian kotor itu haram karena bukan miliknya? Kok senang dia? Kok senang? Kok senang? Karena tertipu guru dan zina tadi dihiasi oleh setan. Makanya jangan sampai dalam kehidupan dunia kita ini diisi oleh Allahu Al-Laib, Az-Zina, Al-Ghurur. Jangan seperti itu. Nanti solusi babnya kedua. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dunia, kehidupan dunia disebutkan oleh Al-Quran dengan kata al-arad. Al-aradu ain radad. Apa itu arad? Al-arad itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, adalah ma la yakunu lahu thabat, ma la yakunu thabatun wala baqa. Jadi sesuatu memang ada, tetapi tidak eksis, tidak tetap, tidak abadi. Itu disebut arad. Itu arad. Jadi seluruh isi dunia ini, yang namanya kekuasaan, kecantikan, ya, kegantengan, jabatan, popularitas, itu ada gak Pak? Ada gak di dunia ini? Ada, tapi tidak akan abadi. Tidak bakok dan tidak sabar, tidak tetap dan tidak kekal. Itulah karakter kehidupan dunia. Saudaraku, kalau sesuatu itu tidak eksis, tidak abadi, apakah kita kejar-kejar atau seperlunya dan kita mengejar kehidupan yang abadi? Logika manusia sudah berarti mengejar yang abadi. Contohlah umpamanya Bapak atau saya, ya, dulu masih berjaga, masih menderita karena belum punya istri. Jadi orang yang belum kawin itu selalu menderita. Kita mau kawin, kita yakini orang yang kita kejar-kejar ini, ya, adalah istri perempuan yang paling cantik di dunia, kalau enggak ya di perusahaan kita. Kamari, cantik itu ada nama, tapi la thabata wala baqa, tidak tetap dan tidak eksis dan tidak abadi. Begitu saya atau Bapak sudah punya anak atau baru punya anak 9 atau kayak saya baru 10, kira-kira Pak, istri kita dengan karyawati sekarang, dengan mahasiswi saya di UI, ya, cantik kan mana Pak? Padahal baru punya anak 10, belum 12 atau 13. Itulah kehidupan dunia. Jadi al-arad adalah asy-syai'u alladzi la thabata wa la baqa. Itu kehidupan dunia. Kok dikejar sampai habis-habisan lupa kehidupan abadi di dalam akhirat? Nah, inilah beberapa, ya, petunjuk Al-Quran mengenai kehidupan dunia. Nah, sampai batas ini, 1, 2, 3, 4, seolah-olah yang dominan adalah sifat negatifnya. Nah, sementara kita hidup di dunia ini kan bukan untuk menjadi orang yang negatif. Kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Kita di dunia ini untuk menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita yang di dunia ini diberikan, ya, ya, amanat oleh Allah untuk memimpin dunia, bahkan menjadi ustadiyatul alam, guru dunia, sementara dunia itu sifatnya lahu zina hur al-arab. Nah, sekarang bagaimana agar kehidupan dunia kita lebih berbobot? Nah, ini judulnya kedua, qimatul hayati dunia. Ibadah qimah, nilai kehidupan dunia yang baik. Nah, bagaimana dunia yang sifatnya seperti itu harus kita robah, kita sikapi sehingga dunia itu benar-benar menjadi sesuatu yang baik, sehingga kehidupan kita di dunia ini produktif, sehingga kehidupan di dunia ini mengantarkan kehidupan kita yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, hidup kita di dunia ini lebih bermakna, lebih berbobot dan produktif ketika kita beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Ini bisa antum lihat di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sering antum baca, yaitu dalam ayat 177. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala khutbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil was-sa'ilin wa fir-riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal-mufun bi-ahdihim idha 'ahadu was-sabirin fil-ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر tidaklah kebaikan itu أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب menghadapkan muka kamu ke timur atau ke barat. أخي البر itu maknanya jami'ul khair. Orang Indonesia menerjemahkan pokok-pokok kebajikan. Artinya apa saudara sekalian? Kita hidup di dunia ini akan banyak memproduksi kebajikan-kebajikan ketika kita memandang kehidupan dunia ini secara benar, menggunakan paradigma rabbani, paradigma dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita akan memproduksi sekian banyak kebaikan. Kebaikan di kantor kita, di rumah tangga kita, kalau kita punya partai, di partai kita, di jamaah kita. Begitu. Makanya orang yang hajinya diterima oleh Allah disebut haji apa? Haji mabrur dari kata bir. Karena setelah haji, dia banyak memproduksi kebaikan. Jadi tandanya, orang haji mabrur itu setelah haji, dia lebih baik. Lebih banyak kebaikan dari sebelumnya. Sebelumnya tidak sholat berjamaah, setelah haji rajin berjamaah. Sebelumnya tidak berdakwah, setelah haji rajin berdakwah. Sebelum haji dia tidak menutup aurat, setelah haji menutup aurat. Sebelum haji dia tidak membela Islam, setelah haji membela Islam. Tetapi kalau orang pergi haji berulang-ulang, tetap saja berbuat zalim, mencuri uang rakyat, ya, membohongi publik, maka hajinya bukan haji mabrur, tapi haji apa akhir? Babak belur. Sama lurnya juga, babak belur. Nah, pertama adalah al-iman billah. Kenapa orang yang beriman pada Allah itu benar-benar akan berbuat baik dalam kehidupan dunia dan nanti di akhiratnya? Karena orang yang beriman kepada Allah, saudaraku yang sekalian yang saya cintai karena Allah, dia akan mempunyai sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu orientasi kehidupannya jelas. Ketika dia beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah dia akan beribadah kepada Allah. Seluruh aktivitasnya itu bernilai ibadah. Dengan demikian, dia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitasnya itu benar-benar produktif, saudara sekalian. Hafizakumullah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhi, ketika orang itu beriman kepada Allah, dia terbebas dari sekian banyak kekuatan-kekuatan dunia yang mendominasi dirinya. Ada orang yang terpenjarakan oleh kekuatan-kekuatan asing. Kekuatan-kekuatan pengusaha hitam. Kekuatan-kekuatan perampok, kekuatan-kekuatan dukun dan sebagainya. Begitu beriman kepada Allah, seluruh kekuatan-kekuatan yang tidak benar itu terbebas dirinya dan hanya beribadah kepada Allah. Maka dunia ini menjadi baik. Karena dunia dan orang yang taat kepada Allah akan tunduk kepada Allah dan tidak terpenjarakan dan terjajah oleh kekuatan-kekuatan yang lainnya. Bapak ibu sekalian, di dunia ada gak? Di dunia ini orang terjajah oleh orang asing? Ada gak terjajah oleh pengusaha hitam sehingga bisa mengacak-ngacak lembaga negara yang begitu besar. Nah, itu bilang hindari. Yang kedua, al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan yaumil akhir, kenapa bisa menciptakan kebaikan dalam hidup ini? Karena dengan beriman bil yaumil akhir, dia akan beriman kepada al-adalatul mutlaq, keadilan Allah yang mutlak di akhirat nanti. Makanya ayat yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, kita baca berulang-ulang, di antaranya adalah Allah itu maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Beliaulah Allah satu-satunya yang membalas seluruh amal perbuatan manusia. Di dunia manusia bisa angkuh. Di dunia manusia bisa mempermainkan hukum, membodohi publik, tidak punya malu dan sebagainya. Tapi di akhiratlah, saudara sekalian, hafizakumullah. Sehingga seseorang yang mengimani kehidupan akhirat, dia yakin betul, wahai saudaraku, bahwa setiap perbuatan pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Tidak ada yang terlambatkan. Akhi, sekarang umumnya orang korupsi aman karena KPK tidak tahu, tidak disadap oleh KPK. Pertanyaannya, di akhirat aman gak, akhi? Di dunia bisa lepas dari jeratan hukum karena kekuasaan ada di tangan dia. Pertanyaannya, di akhirat nanti bisa gak lepas dari jeratan hukum Allah? Sehingga saudara sekalian, al-iman bil yaumil akhir itu benar-benar ya, mendidik manusia untuk jujur dalam kehidupan dunia ini, sehingga dia tidak berani berbuat maksiat sekalipun orang tidak melihatnya. Penegak hukum tidak mengetahuinya, rakyat tidak mengetahuinya, tapi tidak berani dia berbuat maksiat karena pasti akan dibalas oleh Allah maliki yaumiddin. Tadi ayatnya jelas, wal yaumil. Kemudian yang ketiga, wal malaikah. Iman dengan malaikat ini seru sekali yang hafidzakumullah. Iman kepada malaikat, iman kepada malaikat seru sekalian adalah mafraqut tariq, persimpangan jalan, pembeda antara alamul insan dengan alamul hayawan, antara dunia manusia dan dunia binatang. Dunia binatang, yang namanya binatang itu hanya mengimani atau hanya mengetahui sesuatu yang mahsus, yang terindrawi, yang fisik. Selain itu udah gak percaya dia. Itulah binatang. Tetapi manusia yang beriman kepada malaikat sudah barang tentu tidak hanya yang dipercaya itu sesuatu yang dilihat saja. Karena iman dengan malaikat termasuk iman bil ghaib, saudara sekalian, hafizakumullah. Sehingga dengan demikian dia juga lagi-lagi tidak berani di dunia ini berbuat semaunya saja, termasuk melanggar aturan Allah. Karena dia mengimani ada malaikat yang mencatat amal dia. Masya Allah. Dia tidak sendirian. Setiap manusia dimanapun berada, siang atau malam, ada malaikat yang selalu menemaninya. Kalau kita yakin bahwa malaikat selalu menemani kita, selalu mencatat amal kita, kemudian kita ada kesempatan korupsi dan KPK tidak mengetahui, berani gak korupsi tadi? Enggak berani, karena ada malaikat yang mencatat tadi itu, sehingga luruslah kehidupan manusia itu. Ini perlunya iman dengan malaikat. Kemudian iman bil kitab wan nabiyyin, beriman pada kitab dan para nabi. Ini berkaitan dengan membangun kehidupan dunia ini harus ya, berangkat daripada wahdatur risalah, kesatuan misi. Karena seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil, Quran, seluruh nabi, Nabi Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah saudara sekalian punya misi yang sama. Misinya agar seluruh umat manusia hanya menjadi hamba Allah, menjadi budaknya Allah. Dengan demikian saudara sekalian hafizakumullah, garis perjuangan manusia itu sama. Mereka akan semangat mewarisi nabinya. Karena Nabi itu tidak mewariskan dinar kepada dirham, tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan emas dan perak. Yang diwariskan adalah risalahnya itu, misinya itu. Sehingga dunia ini, saudaraku sekalian, yang tadinya adalah lahu, zina, gurur, dan arak, begitu yang mengelola dunia adalah orang yang beriman pada Allah, yaumil akhir, malaikat, kitab, dan nabiyyin, berubah menjadi dunia ya, yang baik, dunia yang penuh berkeadilan, dunia yang bermartabat, dunia yang santun, dunia yang tegak kebenaran dan keadilan itu. Tetapi ketika yang mengelola dunia adalah orang-orang yang tidak beriman, yang terjadi dunia itu lahu, lab, menipu, permainan, termasuk mempermainkan hukum yang hari-hari ini kita saksikan semua, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, al-mal wa ma adraka bil-mal, Pak ya. Mal adalah harta. Ibu-ibu sering menerjemahkan mal dengan mal. Supaya gampang, Bu ya. Saudara yang saya cintai karena Allah. Ya Ustaz, bagaimana mal, harta, gaji Bapak, gaji saya, kok bisa merubah dunia, merubah wajah dunia, menjadi dunia yang baik, dunia yang beradab, dunia yang bermartabat, dunia yang menyenangkan umat manusia, adalah ketika al-mal ustukhdima fi sabilillah, digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mal yang seperti itu bukan sekedar zina, gurur, tapi mal adalah betul-betul sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan dunia ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mal, saudara sekalian, ketika digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai qimah thayyibah, nilai yang sangat baik. Ya. Bahkan Islam melihat dunia ini adalah, melihat harta itu adalah soko guru, pilarnya kehidupan ini. Karena sekian banyak kebaikan itu membutuhkan mal. Akhirnya saya bertanya, pengajian seperti ini terjadi akhirnya kalau gak ada mal? Ini butuh mal gak? Butuh mal. Bangunan ini butuh mal. Antum pergi haji butuh mal. Antum sholat, kita sholat, butuh mal untuk menutupi aurat kita. Antum atau saya mengakhiri penderitaan kawin, butuh mal. Gak ada makhluk yang gak dikawin ini kalau gak ada malnya, gak ada malnya. Kami akhir. Makanya Islam tidak berlebihan. Mengomentari tentang mal adalah pilar kehidupan dunia. Mata, kapan mal itu benar-benar menjadi pilar kehidupan dunia? Ketika ustukhdima fisabilillah, digunakan di jalan Allah. Mari Bapak Ibu sekarang kita pertegas lagi bagaimana pentingnya mal dalam kehidupan dunia ini ketika di jalan Allah. Yang pertama, al-mal di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata khair. Khair artinya kebaikan. Ini Bapak bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarka khairan alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Ini kaitannya wasiat. Orang yang mau meninggal dunia wasiat ketika dia mempunyai khair. Khair di sini maksudnya apa? Harta. Jadi harta di dalam Al-Qur'an disebut apa? Khair, kebaikan. Masya Allah. Saking pentingnya, urgensinya mal harta disebut khair. Sama dalam surah Al-Adiyat yang lain. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Masya Allah. Kemudian yang kedua, idhafatuh, al-idhafah ila nafsi, maksudnya idhafatul mal ila nafsi, menyandarkan harta kepada diri Allah. Jadi saking pentingnya harta, sampai-sampai kata harta yaitu mal itu diisnadkan, diidhofakan, disandarkan kepada Allah, menggambarkan pentingnya mal. Ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di dalam surat An-Nur, surat An-Nur ayat 33. Wa atum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah pada mereka harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Jadi harta diisnadkan, disandarkan kepada Allah, memberikan pemahaman pada kita betapa besarnya kedudukan harta. Sekali lagi, ketika digunakan untuk di jalan Allah. Anda bisa bayangkan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau itu berinfak sekian banyak harta bendanya, dengan kudanya, dengan untanya, dengan uangnya, dalam perang Tabuk yang disebut dengan perang Dzatul Usrah, perang yang sulit karena terjadinya di saat paceklik, musim panas, perjalanan yang panjang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman radhiyallahu anhu menginfakkan hartanya? Apa? Utsman sudah jelas ditanggung oleh masuk surga. If'al ma syi'ta ya Utsman. Artinya, lakukan apa saja Utsman, terserah kamu. Sama-sama Utsman kan termasuk 10 sahabat yang pasti masuk surga, subhanallah. Makanya dengan demikian lagi kita bersemangat dalam mencari nafkah, bersemangat membangun ekonomi kita yang tujuannya ekonomi kita, harta kita untuk digunakan di jalan Allah, karena itu khair. Nah, dunia yang seperti ini, dunia yang baik, ketika manusia-manusianya adalah berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga juga karena dia bercita-cita untuk banyak infaknya, sehingga kerjanya bersungguh-sungguh, kerjanya bersungguh-sungguh, jadi cita-citanya jadi muzaki yang membayar zakat, bukan cita-citanya menjadi mustahik yang siap bayar zakat, menerima zakat. Jangan sampai kita kalau berumah tangga, cita-citanya punya anak banyak dan semuanya berhak menerima zakat, jangan begitu. Kita memang semangat punya anak banyak, tapi cita-cita kita semuanya menjadi muzaki, bayar zakat, sehingga meringankan beban umat manusia, beban negara dan sebagainya. Yang ketiga, selesai ya. Kehidupan dunia ini akan bernilai. Kehidupan dunia kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, akan berbobot, akan terhormat, akan berwibawa ketika kita semuanya mengisi kehidupan dunia ini dengan iqamatus shalah, dengan mendirikan sholat. Dan kayak ayat tadi, wa iqamatus shalah. Kenapa Saudara sekalian? Karena sholat itu pada dasarnya kan kita berkomunikasi dengan Allah, kita berhubungan dengan Allah, kita minta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Banyak ayatnya tadi ya, Bapak mungkin ada yang di TVRI kan, tadi kan lomba pidatonya judulnya adalah minta pertolongan dengan sholat. Ya ayyuhallazina amanu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Kenapa sholat itu benar-benar bisa kita jadikan pertolongan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dunia, saudara sekalian? Karena sholat yang pertama mempunyai kuwatun ruhiyah wa kuwatun nafsiyah, kekuatan rohaniyah, kekuatan mentalitas kita. Sehingga orang yang sholatnya benar, saudara sekalian, tidak sekedar sesuai dengan fikih hukum, tetapi ketika dia sholat benar-benar mempunyai kekuatan mentalitas yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan sumber kekuatan. Ketika kita baca Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, berarti seluruh isi dunia yang merasa kuat, merasa besar itu di hadapan Allah kecil, saudara sekalian, hafizakumullah. Sehingga orang tidak takut di PHK, seseorang tidak takut dijajah oleh bangsa lain, seseorang tidak takut dibuka auratnya oleh pengusaha hitam. Kenapa? Karena dia punya Allah, punya Allah yang Akbar. Tetapi kan banyak orang akhi tidak memahami surat seperti ini, sehingga banyak orang yang ketakutan-ketakutan oleh hal-hal yang ada di dunia, takut dengan orang, takut dengan jabatan, takut dengan rezeki, takut dengan syaitan, takut dengan istri. Ya, takut dengan istri, biasanya punya istri berapa, Pak? Dua. Iya, sama-sama gak punya pengalaman, Pak, gak apa-apa. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Hafizakumullah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin sebelum, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa arti Bismillahirrahmanirrahim?